kau terbaring, dirimu masih tetap terlihat cantik di mataku seperti dulu. Berbagai macam cerita ku dengar, lucu dan jenaka. Ada cinta yang mengalir di katamu, ada kasih bersama, tapi bibirmu selalu mendoa. Begitu lama ku tak di sampingmu, walau ku tahu tak kau tinggalkanku, walau sedetik pun takkan kau. Ooh.